Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan kaidah yang ke-64 dari Al-Qawa'idul Hisan li Tafsir Al-Qur'an karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sadi rahimahullah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min hadzal babi bal min sharihihi qawluhu ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi al-ayah ay yulki minasyubahi ma yu'aridul yakina. Tsumma dzakara al-hikamal 'azimatal mutarattabata 'ala hadzal ilqa'i wa anna nihayatal amri wa iqabatahu annallaha yubtilu ma yulki asy-syaitanu wa yuhkimu ayatihi wallahu 'alimun hakimun faqad akhbara biwuqu'i hadzal amri li jami'ir rusuli wal anbiya'i li hadzihi al-hikamil lati dzakaraha. Faman ankara wuku'a dhalika bina'an ala anna ar-rusula la raiba wa la syakka ma'sumun wa dhanna anna hadha yunafil ismata faqad ghalata akbar ghalatin walau fahima anna al-umura al-aridata la tu'siru fil umuri thabitati lam yakul qawlan khalafa fihi al-waki'u wa khalafa nasal ayatil karimati. Naam. Ini contoh yang berikutnya. Bahkan disebutkan ini diantar yang sangat jelas menunjukkan kaidah ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj ayat yang ke-52, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Naam. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rasul dan tidak pula seorang nabi melainkan idza tamanna. Tamanna di sini maksudnya menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah taala. Ketika nabi atau rasul tadi menyampaikan risalah yang diamanahkan kepada mereka, al-qasyaitanu fi umniyatihi. Syaitan melemparkan ya, apa yang dia lemparkan di dalam apa yang disampaikan oleh rasul tadi, yaitu kata Syekh di sini berupa asyubah, berupa syuhad-syuhad. Ya. Yang yu'aridul yakin, yang bisa yaitu menggoncang atau melawan ya, apa yang yakin dari risalah tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Yang namanya al-haq itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, mumtahanun wa mansurun. Diuji dan akhirnya adalah ditolong. Nah. Sehingga tidak perlu kamu heran. Karena itulah sunnatur rahman. Sunnatur Rahman. Dan pada yang dibikin itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagaimana yang saya katakan ini, "Tsumma dzakaral hikam al-mutaratiba 'ala al-ilqa." Kemudian pada lanjutan ayatnya Allah sebutkan hikmah-hikmah yang muncul ya dari syubhat yang dilontarkan oleh para syaitan terhadap apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul tersebut. Naam. Sebagaimana kata apa? Liyaj'al Allah liyaj'al ma ilqi syaitan fitnah. Agar Allah jadikan apa yang dilontarkan oleh syaitan itu sebagai ujian. Maka di situ akan terlihat keadaan hati masing-masing orang. Ada yang dia kokoh dengan al-haq tadi, tidak mempengaruhinya syubhat-syubhat syaitan tersebut. Ada juga yang kemudian terhalangi dari kebenaran tadi karena syubhat itu. Ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Lahfan di awal-awal kitab untuk sebagai pendalilan tentang aqsamul qulub. Kalau Anda masih ingat? Ya. Tentang pembagian hati. Ada yang namanya qalbun salim, ada namanya qalbun marid, ada namanya qalbun yaitu mayit. Beliau membagi tiga hati dengan pembagian seperti ini. Di antara dalil yang melebakan adalah ayat ini. Nah, ini keadaan hati setiap manusia itu akan nampak mana yang sehat, mana yang sakit, mana yang mati ketika ditampakkan kepada hati tadi yang kebenaran. Kemudian terjadi di situ apa? Yaitu syubhat-syubhat yang berusaha menghalangi sampainya kebenaran tadi ke dalam hati tersebut. Nah, ada dari hati itu yang mampu menyerap al-haq tadi dan tidak terpengaruh oleh syubhat yang ada. Ada pula yang yaitu dia tidak mampu untuk menyerap, menerima al-haq tadi karena terhalangi oleh syubhat-syubhat yang ada. Nah, dan ini Allah Ta'ala katakan ya, biwuqu'i hadzal amr li jami'ir rusul wal anbiya. Terjadinya perkara ini pada semua rasul dan para nabi. Nah, karena inilah yang namanya sunnatullah. Ya. Tidak akan kamu dapati ya, adanya perubahan pada sunnatullah. Mesti begitu. Adanya al-haq ya, selalu apa? Ada lawannya, al-batil. Ada al-haq selalu di situ ada apa? Ahlul batil. Nah, terus terjadi yang namanya yaitu perseteruan antara dua perkara ini. Dan pada akhirnya Allah tampakkan bahwasanya yang hak itu zahir, mansur. Ya. Sedangkan yang batil itu zahiq. Ya. Akan hancur dan sirna. Nah, ini hikmah. Sehingga tidak ada yang perlu apa di pertentangan dalam masalah seperti ini. Oleh karena itu saya katakan, paman angkara dzalik. Maka siapa yang mengingkari ya, kenyataan seperti ini, binaan ala dengan dia membangun prinsip di atas dasar anna rusul, bahwa para rasul itu la raib wala syakka annahum ma'sum, annahum ma'sumun. Tidak ragu lagi bahwa mereka itu ma'sum. Enggak mungkin seperti itu. Ya, enggak mungkin ada sesuatu yang menggoncang mereka. Ya. Nah. Al-haq itu sesuatu yang enggak mungkin ya diliputi oleh apa? Syubhat yang membuat kabur pandangan orang daripadanya. Siapa yang mengingkari hal seperti itu dan menyangka bahwasannya hadza yunafil ismah, ini bertentangan ya, dengan sifat kemaksuman pada diri seorang nabi dan rasul dan juga pada sifat daripada al-haq, maka siapa yang menyangka seperti itu faqad ghalita akbarul ghalat. Sungguh dia telah keliru dengan keliru yang besar, salah besar. Ya. Tidak perlu diingkari. Tidak perlu dijadikan apa? Sesuatu yang bertentangan. Nah. Kenapa? Karena al-umurul aridah, perkara yang muncul tadi, entah itu syubhat ya atau muz'ijah yang semisalnya, itu la tu'thir, tidak berpengaruh fil umur tsabitah, pada perkara yang tetap, itu al-haq tadi. Walaupun digoncang dan yaitu dikabulkan ya, berusaha dihilangkan perkara yang tetap tadi, ini al-haq itu ya, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menampakkan al-haq tadi dan menjadikan al-umur al-aridah tadi hilang ya, dengan sendirinya tanpa memberikan pengaruh pada al-haq tersebut. Nah, coba dibaca lengkapnya ayat ini. Kamu akan dapati ya, demikianlah Allah Ta'ala memberitakan. Nah, ini gak perlu kemudian diingkari ya, kemudian mengatakan perkataan yang menyelisih kenyataan ya, menyelisih ayat, atau memayah-mayahkan diri untuk mencari-cari takwil ya, untuk keluar dari makna yang zahir dari ayat-ayat tersebut. Tidak perlu. Ya. Tafsirkanlah, maknakanlah sebagaimana zahirnya dan hilangkan itu yang namanya pertentangan. Tidak ada yang perlu dipertentangkan. Ya. Kalau kita mengenal karakter masing-masing, ya, sesuatu yang sabit, ya, dia tidak akan apa hilang. Ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan terus meneguhkan dan mengokohkannya. Ada sesuatu yang datang itu, dia akan pergi. Sesuatu yang datang, dia mesti akan pergi dan hilang. Tidak akan pernah tetap. Nah. Yang sabit tadi, itulah al-haq. Ya. Dan sesuatu yang datang dan yang pergi tadi, itulah al-batil. Itulah al-batil. Nah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه الآية وأنه ظن عبد في الحال ثم زال نذير الوساوس العارضة نذير نذير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حين ترد قلبه ولكن إيمان ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما شكا إليه أصحابه هذه الحالة التي أقلقتهم مبشرا لهم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ويشبه هذا العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب allati tunafil imanal wajibah. Summa ya'ti burhanul imanu. Burhanul imani. Summa ya'ti burhanul imani wa quwwatu ma ma'al abdi minal inabati tamati. Fayadfa'u hadzal aridu. Wa min hadza qawluhu ta'ala an Yusufa wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Al-ayah. Wa huwa annahu lamma raja ila ma ma'ahu minal imani wa muraqabatillahi wa khawfihi wa raja'ihi dafa'a anhu hadzal hammu wa tmahalla wa sarat iradatuhu tamatu fima yurdi rabbahu. Wa lihadha ba'dal mu'alajati syadidati allati la yusbiru 'alaiha illa al-khawasu min al-khalqi. Qala sallallahu alaihi wasallam, rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Al-ayah. Naam. Contoh yang lain lagi. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Yunus. Yunus bin Matta alaihi salam. Ketika dimakan oleh ikan yang besar di tengah laut. Kemudian dimakan lagi oleh ikan yang lebih besar lagi. Allah katakan fadhanna allan naqdiru alaih. Maka dia Nabi Yunus alaihi salam mengira bahwa kami lan naqdiru alaih. Tidak lagi punya kuasa atas dia. Ini sudah tamat. Bayangkan perut ikan tengah laut dimakan lagi oleh ikan yang lebih besar lagi. Guncangan ini, ya. Ujian berat. Lebih mengerikan daripada sekedar apa? Mungkin kecelakaan di daratan. Tidak ada tempat untuk selamat. Sampai muncul pada diri beliau alaihi salam persangkaan bahwa allan naqdir alaihi. Bahwa kami, kata Allah Ta'ala, tidak lagi punya kuasa atas dia untuk menyelamatkan. Nah, ini kan mengesahkan bahwasanya seorang nabi kok padanya ada apa? Ya'as. Ya. Keputusasaan ini. Atau persangkaan yang buruk kepada Rabb-nya. Maka saya katakan wa annahu dhannun arada fil hal. Itu hanyalah persangkaan yang lewat seketika. Tsumazal, kemudian pergi. Bukan sesuatu yang menjadi apa? Asal keyakinan beliau. Paham? Tidak. Tapi itu sesuatu yang datang dan pergi. Ini. Nadhirul wasawis al-aridah fi asli iman. Ini seperti bentuk was-was yang muncul pada asal keimanan. Allati yakrahuhal abdu, yang hamba itu kemudian merasa benci dengan was-was ini. Hina taridu ala qalbih, ketika lewat terlintas dalam hatinya. Walakin imanu wa yaqinuhu, akan tapi iman dan keyakinan yang ada pada dirinya itulah yang menghilangkan waswas tadi. Maka kalau ini yang ada, tidaklah membahayakan persangkaan tadi atau waswas tadi. Paham? Karena itulah Rasulullah SAW ketika ada seorang dari sahabat beliau yang menceritakan bahwasanya dia merasa dalam hatinya ada yang seperti itu, ya, sesuatu perasaan yang sangat dia benci, yang dia enggak suka. Ya. Nah, kemudian dia berusaha untuk menolak itu. Ya, maka beliau memberitakan kegembiraan kepadanya dengan menyatakan alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswas. Allah beliau beritakan kepada mereka, inna anna hadza sharihul iman. Itulah yang namanya sharihul iman. Kejelasan iman. Ya. Orang yang peka dalam hatinya, dia akan bisa merasakan ya, tentang keimanan yang ada dalam dirinya. Ketika apa? Muncul di situ ujian-ujian, cobaan-cobaan. Akan nampak di situlah, ya, apakah hati itu ada imannya? Kalau hati itu ada imannya, dia kenapa? Berontak, melawan, begitu. Dan berusaha menghilangkan itu, tidak mendiamkan, menunjukkan dalam hati itu apa? Ada sharihul iman. Tapi kalau was-was tadi lewat tanpa ada reaksi dalam hatinya, gitu ya, dia terbawa begini saja, tidak ada reaksi pengingkaran atau rasa sempit, rasa gelisah atau yang semisal, tidak ada, datang dan terus terbawa begitu saja, tidak ada reaksi ya, yang ada dalam hatinya. Justru ini pertanda apa? Tidak adanya keimanan, walaupun sebetulnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih. Siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kenapa? Iman mesti akan berontak ketika apa? Melihat suatu kemungkaran. Ketika dia punya kekuatan, dia akan lakukan dengan apa? Kekuatannya untuk menolak itu. Ya. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau dia tidak mampu, tidak punya kekuatan, dia memberontak dalam hatinya, tapi kekuatan tidak punya, maka dengan lisan, yang kata Nabi, ya, ingkari dengan lisan. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau dia dengan lisan pun tidak ada kemampuan untuk bicara yang cakap, ya, demi menolak kebatilan tadi, tidak mampu dia, maka ingkari dengan hatinya, yaitu dengan dia tinggalkan itu, ya, kemungkaran. Jangan dia melihatnya, jangan dia mendekatinya. Ya, kalau dirubah dengan tangan yang tidak mampu, dirubah dengan lisan yang tidak mampu, dia ingkari dengan hatinya. Paham? Dan apa kata Nabi? Sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Ketika ada penolakan yang minimalnya dalam hati itu, tak terima. Ini. Bahkan disebut dalam lafaz yang lain, wa laisa wara'a dzalika mithqalu habatin min al-iman. Dan tidak ada setelah itu, ya, seberat biji pun daripada keimanan. Ya, ini kalau tidak ada lagi pengingkaran dalam hati, maka itu alamat, pertanda enggak ada imannya itu hati itu. Muncul syubhat, muncul kemungkaran, kok enggak ada reaksi? Tanda hati ini apa? Mati sudah. Paham kan? Enggak hidup. Coba aja kalau antum ini ngecek ya, ini sesuatu ini hidup atau mati? Mesti kan ada usaha apa? Merangsang gitu ya. Diberi apa? Rangsangan. Misalkan dicubit gitu ya. Cubit kok goreng, goyang, gerak gitu. Nah, hidup dia. Ya kan? Ketika diberi rangsangan dia ada reaksi. Nanti dia masih hidup. Jika udah dirangsang apapun enggak ada reaksinya. Contohnya apa? Mati. Nah, begitu pula hati ini. Yang ketika hati itu ada iman, dia akan hidup. Dan kehidupan hati tadi ya akan kelihatan ketika dilintaskan padanya apa yang dia tidak sukai dari kemungkaran, kufuran, maksiat, nah, dia akan reaksi. Ya. Entah itu dengan tangannya ketika dia mampu, atau dengan lisannya, atau minimal dengan yaitu reaksi hatinya. Nah, penolakan itu mesti ada. Nah, paham? Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga yang hak itu mestilah zahir, sedangkan yang batil itu mestilah apa? Sirna, hilang dengan sendirinya, tidak akan tetap. Begitu. Makanya Nabiullah Yunus alaihissalam di saat itu kemudian berdoa kepada Rabbnya, ya, la ilaha illa anta, ya, fanada fi dhulmat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Beliau pun menyeru, memanggil Allah dalam kegelapan di perut ikan itu, ya, dengan membaca tahlil, la ilaha illa anta, tidak ada sembahnya hak selain kau, ya Allah. Ya, subhanak, maha suci engkau, ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Itu yang dibaca terus. Ya. Sehingga Allah katakan apa? Falaula kana minal musabbihin la labisa fi batni ila yaumil qiyamah. Andaikan dia tidak termasuk orang yang banyak bertasbih saat itu, tentu dia akan terus ada dalam perut ikan tadi sampai hari kebangkitan. Jadi ketika nampak di situ keimanan, salihul iman, ya, yakin dengan pertolongan Allah, yang mengakui tentang kelemahan dirinya, kezaliman dirinya, bahwasanya musibah ini tidaklah menimpa kecuali karena sebab dosa, ya, karena sebab pelanggaran, ya. Nah, maka beliau pun mengucapkan yang ucapan tadi, tasbih kepada Allah, hingga akhirnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kelapangan, jalan keluar dari kesempitan hidupnya itu. Ikan yang besar tadi memuntahkan ikan yang di dalamnya, kemudian ikan yang di dalam memuntahkan beliau, terdamparlah beliau di tepi lautan dalam keadaan apa? Sakit. Ya. Disebut dalam kisahnya itu apa? Kurus kering, ya, badannya itu lemas. Ya. Kemudian Allah berikan padanya kekuatan sedikit demi sedikit, bangkit keimanan tadi. Ya, kembali mengemban risalah. Fa'arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Diutuslah beliau kepada 100,000 umat, ya, bahkan lebih, untuk berdakwah. Dapatlah beliau apa? Pelajaran berharga dari musibah tadi. Ya, untuk bisa sabar dan teguh di dalam mengemban amanah risalah. Sampai apa? Berhasil. Fa'amanu famatta'nahu lillahi. Mereka pun akhirnya beriman, sehingga Allah berikan pada mereka kesenangan, kebahagiaan sampai batas waktunya. Nah, begitu. Ya. Sehingga sesuatu yang mengguncang keimanan, ya, dalam bentuk was-was ataupun yaitu bentuk apa? Pelanggaran-pelanggaran. Ya. Ketika keimanan tadi tetap kokoh, ya, maka itu semua tidaklah apa? Berpengaruh, tidaklah membahayakan. Nah, selagi keimanan, ya, dalam hati hamba tadi tertancap dengan kuat dan kokohnya. Nah, karena sesuatu yang muncul tadi itu akan ada saatnya apa? Pergi dan berlalu. Wallah alam bissawab. Ini enggak mungkin juga selesai. Sama kita lanjut di pertemuan yang datang. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.